pada saat sholat berjamaah. Seorang makmum mengucapkan amin atas bacaan surat Al-Fatihahnya imam. Kemudian makmum membaca surat Al-Fatihah di dalam hati. Apakah setelah selesai surat Al-Fatihah dibaca wajib mengucapkan amin sehingga dua kali ucapan amin? Tidak mengapa. Ya, yang jelas setelah mengucapkan atau membaca surat Al-Fatihah dianjurkan bagi kita untuk mengatakan amin. Apakah itu bacaan makmum atau bacaan imam? Sebab dalam surat Al-Fatihah di situ ada doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Lalu kemudian kita mengatakan amin yang artinya Allahumma istajib. Ya Allah kabulkanlah doa kami. Maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala.